agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau sebagai orang yang dibarokahi dimanapun engkau berada. Ini doa yang kedua, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Kemudian doa yang ketiga itu beliau meminta kepada Allah Azza wa Jal agar menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diberi suatu kebaikan, suatu nikmat, maka dia bersyukur. Ini doa yang ketiga. Wa idza btuliya sabaru. Dan semoga Allah menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diuji maka dia bersabar. Wa idza adna bastaghfara. Dan apabila dia berdosa maka dia meminta ampun. Fa inna haula'i salas unwanus sa'adah. Sesungguhnya tiga perkara di atas, syukur jika diberi, sabar jika diuji, dan beristighfar jika dia berdosa, ini adalah kunci kebahagiaan. Nah, kita sampai pada lafaz doa beliau, wa idza butuliya sabara. Nah, qala, berkata Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, masih dalam mukaddimah beliau, wa idza butuliya sabara. Beliau mendoakan untuk para penuntut ilmu atau para pembaca agar mereka menjadi orang-orang yang apabila diuji, diberi cobaan atau ujian, sabara, maka dia sabar. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara. Semoga Allah menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur dan apabila diuji dia bersabar. Ucapan penulis, apabila diberi ujian maka dia bersabar, ya. Allahu jalla wa ala yabtalil ibad. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan doa beliau, ya, untuk para penuntut ilmu, ya. Semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diuji maka dia bersabar. Allah jalla wa ala menguji hamba-hambanya. Yabtalihim bil masa'ib. Allah menguji mereka dengan berbagai macam musibah. Yabtalihim bil makarih. Allah menguji mereka, hamba-hambanya, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hamba-hambanya. Yabtalihim bil a'da minal kuffari wal munafiqin. Bahkan Allah juga menguji mereka, hamba-hambanya, dengan adanya musuh. Allah uji mereka dengan adanya a'da, musuh-musuh, baik dari kalangan orang-orang kafir atau dari kalangan orang-orang munafikin. Ini ujian, adanya orang-orang kafir, orang-orang munafik yang menjadi musuh-musuh. Nah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, ini adalah ujian. Fayahtajuna ila sabri. Maka ketika mereka diuji dengan ujian ini, baik diuji dengan musibah-musibah, berbagai macam musibah dan hal-hal yang tidak disukai, bahkan diuji dengan adanya musuh-musuh dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayahtajuna ila sabr. Mereka butuh dengan as-sabr, ya, sifat sabar. Mereka harus sabar. Wa adamil ya'si. Dan mereka tidak boleh putus asa. Wa adamil qunut min rahmatillah, dan mereka tidak boleh putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbutuna ala dinihim, dan hendaknya mereka kokoh tetap berada di atas agama mereka. Hendaklah mereka istiqomah di atas agamanya, tidak goyah, ya, tidak goncang dengan adanya ujian-ujian yang datang silih berganti, ya. Dia tetap kokoh istiqomah di atas agamanya. Wala yatazahzahuna ma'al fitan, dia tidak menyingkir menjauh bersama fitnah, tidak, ya. Tetap kokoh di atas keistiqomahan, tidak menyingkir menjauh bersama fitnah, terbawa dengan fitnah, terjerumus bersama fitnah, tidak. Aw yastaslimuna lil fitan, dan dia pun tidak tunduk, tidak patuh terhadap fitnah-fitnah yang ada, ya. Tidak larut di dalamnya. Bal yasbutuna ala dinihim, bahkan mereka tetap kokoh istiqomah di atas agamanya. Wa yasbirun ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha, dan mereka sabar, ya, terhadap, ya, rasa lelah, rasa capek, rasa letih, ya, yang mereka hadapi ketika menempuh jalan ini. Bi khilafil ladzi idza btuliya jazi'a wa tasakhata wa qanita min rahmatillah azza wa jal. Berbeda dengan orang yang apabila diuji dia jazi'a, enggak sabar, berkeluh kesah, wa tasakhata, dan murka, marah, enggak ridho, wa qanita min rahmatillah, dan bahkan berputus asa dari rahmat Allah. Fahadha, orang yang seperti ini, yuzadubtilaan ilabtilain, maka bertambah ujiannya kepada ujian yang lainnya, semakin sakit, semakin menderita. Wa masoib ila masoib, bertambah musibahnya kepada musibah yang berikutnya. Orang yang seperti ini, yang berkeluh kesah, tidak sabar, murka, marah, berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal, ya, maka ketika dia ditimpa na'am hal-hal yang semestinya dia harus bersabar, ya, ya, tetapi dia berkeluh kesah, marah, dan putus asa, dan seterusnya, na'am, maka apa yang menimpa kepadanya akan hanya menambah rasa sakit, menambah rasa sedihnya, ya, rasa pedih, ya, dan penderitaan, ya, semakin bertambah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha waman sakhita fa'alaihi as-sakhat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka. Menguji mereka dengan hal-hal yang tidak disukai, baik musibah ataupun yang lainnya. Faman radiya falahu ar-ridha, barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keriduan Allah. Dia ridho dengan musibah tersebut, ya, maka dia akan mendapatkan keriduan Allah. Wa man sakhita fa alaihi sakhat, dan barang siapa yang marah, murka, tidak ridho dengan apa yang menimpa kepadanya, ya, fa alaihi sakhat, maka atasnya kemurkaan Allah. Dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan na'am wajibnya bagi seseorang untuk bersabar, ya, ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh, wa a'dhamun nas bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Syekh mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Bahwasannya a'dhamun nas bala'an, manusia yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang setelah mereka dan yang setelah mereka. Nah, dari sisi keimanan dan kesolehan, ketakwaan. Semakin bertakwa, semakin kuat keimanannya, semakin berat ujiannya. Dalam lafaz yang lain, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal yubtala ar-rajulu bihasabi dinihi fa in kana fi dinihi salbun ishtaddal bala wa in kana fi dinihi raqiq yubtala ar-rajulu bihasabi dinihi. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka dalam hal keimanan dan ketakwaan. Seseorang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Jika imannya kuat, semakin berat ujiannya. Jika imannya lemah, maka dia diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Ubtuliyar rusulu wabtuliyas siddiqun wabtuliyas syuhada. Para rasul diuji, para siddiqun juga diuji, para syuhada juga diuji. Wabtuliya ibadullah al-mu'minun, dan juga hamba-hamba Allah yang beriman diuji oleh Allah Azza wa Jal. Lakinnahum sabaru, akan tetapi mereka bersabar. Bersabar dengan segala macam bentuk ujian tersebut. Mereka diuji dengan ujian yang berat. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Mereka ditimpa dengan penderitaan, kesengsaraan. Mereka diguncang dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Sampai mereka mengatakan, mata Nasrullah, kapan ini pertolongan dari Allah? Saking dahsyatnya ujian dan cobaan yang menimpa kepada mereka. Ala inna Nasrullahi qarib. Kemudian Allah memberikan kabar gembira. Ala inna Nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah itu dekat. Para rasul, para siddiqun, para syuhada, dan hamba-hamba Allah yang beriman, mereka diuji, akan tetapi mereka sabar dengan ujian dan cobaan tersebut. Ammal munafiku faqad qala Allahu fi. Adapun orang-orang munafik, maka sungguh Allah telah berfirman tentang mereka, itu mereka tidak sabar ketika diuji. Ini orang-orang munafik. Tidak sabar ketika mendapatkan ujian. Allah berfirman tentang mereka sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin ay tarfin. Dan di antara manusia ada yang beribadah atau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di atas harf. Tarf, di atas tepi, yaitu di atas keraguan. Tidak dengan penuh keyakinan. Sebagian manusia ada yang menyembah Allah di atas keraguan. Tidak penuh dengan keyakinan, yaitu orang-orang munafik. Fa'in asabahu khairun itma'anna bihi. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, menimpa kepada mereka kebaikan, itma'anna bihi. Baik kebaikan berupa nikmat atau kesehatan atau yang semisalnya. Itma'anna bihi. Maka mereka tetap berada di atas agamanya dan terus beribadah. Kalau diberi kebaikan, baik kesehatan atau kenikmatan atau yang semisalnya, itma'anna bihi, maka dia kokoh di atas agamanya dan terus beribadah kepada Allah. Wa in asabathu fitnah, namun apabila menimpa kepadanya fitnah, bencana atau ujian dan cobaan, ya, baik ujian berupa penyakit, musibah atau naam berkurangnya harta, sedikitnya harta, ya, ujian kefakiran, kemiskinan dan seterusnya dari berbagai macam ujian. Jika menimpa kepada mereka ujian seperti ini, in qalaba ala wajhihi, maka dia berbalik ke belakang, ya. Maka dia balik kanan, nah, ya, atau balik kiri, yaitu dia kembali kafir. Ya. Kafir. Khasirat dunia wal akhirah. Ya. Maka dia rugi di dunia dan di akhirat. Ya. Ketika diuji, ya, atau menimpa kepada mereka bencana atau musibah atau hal yang tidak disukai, ya, maka dia balik naam ke belakang, yaitu kembali kafir. Khasirat dunia wal akhirah, maka dia merugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata, kerugian yang sangat jelas. Nah, maka ini ancaman, ya, bagi orang yang dia istiqomahnya hanya ketika mendapatkan kebaikan, ya, ketika sehat, ketika kaya, ketika tenang, ketika bahagia dan seterusnya, dia istiqomah terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika dia ditimpa dengan ujian, cobaan, dia ditimpa dengan kefakiran, kemiskinan, atau diuji dengan musibah, ya, dan hal-hal yang tidak dia sukai, inqalaba ala wajhihi, maka dia berbalik ke belakang, yaitu dia kembali kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka orang seperti ini khasirat dunia wal akhirah, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Nah. Dan inilah kerugian yang mubin, kerugian yang nyata, jelas. Ya. Maka seorang mukmin dia harus tetap istiqamah, baik ketika dalam keadaan senang, bahagia, ya, kaya, berkecukupan, lapang dan seterusnya. Juga dia istiqamah, tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetap kokoh di atas agamanya ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan berupa musibah, ya, kesempitan, penderitaan, kesengsaraan, kefakiran dan seterusnya. Dia tetap berada di atas agamanya. Dia tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan dia bersabar atas ujian dan cobaan tersebut. Ini hendaknya seorang mukmin. Dia tetap istiqomah, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, baik dalam keadaan mendapatkan kenikmatan atau dalam keadaan mendapatkan musibah. Dia tetap istiqomah di atas agamanya. Fadunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa maladzat wa sururan wa nasran. Kata Syekh, dunia ini tidak seterusnya mendapatkan nikmat terus, enak terus, ya, berada dalam kemewahan terus, ya, mendapatkan kelezatan-kelezatan terus, mendapatkan sururan, kesenangan-kesenangan terus, wa nasran, dan mendapatkan pertolongan terus. Tidak seperti ini dunia, ya. Tidak terus-menerus seperti ini. Laisat daiman hakada. Tidak terus-menerus seperti ini. Fallahu yudawiluha bainal ibad. Akan tetapi Allah menggilirnya, memutarnya di antara hamba-hambanya. hari ini yang sukses si fulan, besok si fulan yang ini bangkrut, hari ini yang sehat si fulan, yang sakit si fulan, kemudian besok dibalik, nah si fulan yang sehat, yang ini yang sakit. Allahu yudawiluha bainal ibad, Allah memutarnya, menggilirnya di antara hamba-hambanya. Jadi dunia itu tidak seterusnya seorang di dunia itu mendapatkan nikmat terus, senang terus, ya, mewah terus, lezat terus, ya, mendapatkan pertolongan terus, ya. Nah, tidak selamanya atau tidak seterusnya seperti ini. Walaupun tentunya ini yang kita inginkan, ya, tapi kehidupan dunia tidak seterusnya seperti ini. Ya. Ada masa-masa lapang, ada masa-masa sempit, ada masa-masa sehat, ada masa-masa sakit, ada masa-masa kaya, berkecukupan, subhanallah. Ada masa-masa dia fakir, miskin, karena bangkrut atau mendapatkan kerugian atau yang semisalnya. Ada masa-masa dia bahagia, mendapatkan kesenangan dan kelezatan, ya. Nah, ada masa-masa dia menderita, sengsara dengan datangnya musibah, bencana ini dan itu, ya. Allahu yudawiluha bainal ibad, Allah memutarnya, menggilirnya di antara hamba-hambanya. Ya. As-sahabatu afdalul ummah, madza jaru alaihim minal ibtila'i wal imtihan. Para sahabat, mereka umat yang paling utama dari umat ini. Generasi terbaik umat ini. Ya. Namun, madza jaru alaihim, apa yang mereka alami? Apa yang menimpa kepada mereka berupa ujian dan cobaan? Ya. Berat ya, ujian dan cobaan yang menimpa kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Dan hari-hari itu, yaitu kejayaan dan kehancuran, ya, atau kemenangan atau kekalahan, itu kami menggilirnya di antara manusia. Nah, kami jadikan itu bergilir di antara manusia. Ini potongan ayat dalam surah Ali Imran ayat 140. Ya. Iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa ittakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Jika menimpa kepada kalian luka, ya, maka sungguh telah menimpa kepada suatu kaum luka yang serupa. Itu jika menimpa kepada kalian luka pada perang Uhud, ya. Kaum muslimin kocar kacir pada perang Uhud, ya, banyak yang luka dan meninggal. Maka sungguh telah menimpa kepada kaum, yaitu kepada orang-orang kafir juga, luka dan penderitaan yang serupa pada perang Badar. Kocar kacir mereka orang-orang kafir. Jadi kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menang dalam pertempuran, kadang kalah dalam pertempuran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan kejayaan serta kehancuran, ya, itu kami gilir di antara manusia. Supaya apa? Supaya Allah tahu siapa yang benar-benar beriman. Nah, dari yang kafir, siapa yang benar-benar keimanannya jujur. Nah. Dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan para syuhada di antara kalian. Itu supaya Allah menjadikan mereka orang-orang beriman ketika kalah di medan tempur menjadi syuhada. Nah. Kalau menang terus perangnya, ya, maka apa? Nah, banyak orang-orang yang nanti pura-pura beriman. Nah, ya. Keimanannya tidak jujur, ya. Nah, beda kalau ada menang, ada kalah, ya. Ketika menang tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika kalah juga tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetap loyal kepada beliau. Nah, karena keimanan yang jujur, keimanan yang Naam, benar, yang sadiq, ya, yang lillahi ta'ala. Naam. Ini hikmah, ya. Hikmah, naam. Orang-orang yang beriman kadang menang, kadang kalah. Naam. Karena demikianlah Allah menggilirnya, ya, di antara naam hamba-hambanya. Yang demikian untuk diketahui siapa yang benar-benar jujur keimanannya. Dan demikianlah ujian ketika menimpa seorang hamba, ini untuk mengetahui siapa yang benar-benar jujur keimanannya. Ya. Alif lam mim, ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Naam, alif lam mim, apakah manusia mengira, menduga mereka ditinggalkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Naam. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang terdahulu. Naam, orang-orang yang beriman yang terdahulu. Naam, sehingga Allah mengetahui, ya, siapa yang benar-benar jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya dengan adanya ujian tadi. Naam. Faliwattinil abdu nafsahu annahu idabtuliya fa inna hadza laysa khassan bihi. Dan hendaklah seorang hamba dia mengerti, sadar, faham bahwasannya apabila dia diuji, ini laisa khusun bihi, ini bukan khusus hanya dia saja yang diuji, bukan. Para orang-orang yang beriman, naam, yang terdahulu sudah mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Ya, para rasul, para nabi dan para pengikutnya, naam, yang mengikuti mereka dengan baik sudah mendapatkan ujian-ujian dan cobaan terlebih dahulu daripada kita. Ya. Maka hendaklah seorang hamba dia sadar, mengetahui dan faham bahwasannya apabila dia diuji itu bukan khusus untuk dia saja. Bukan hanya dia yang mendapatkan ujian. Ya. Bukan hanya dia yang mendapatkan penderitaan. Bukan hanya dia yang fakir. Bukan hanya dia yang mendapatkan musibah atau bencana atau yang semisalnya. Bukan hanya dia yang sakit. Ya. Bukan hanya dia yang sakitnya parah. Ya, bukan. Fahada sabaqa li awliya'illah. Nah, maka yang seperti ini, ujian-ujian seperti ini telah berlalu. Dialami oleh para awliya'illah. Para wali-wali Allah. Nah. Bagaimana ujian yang menimpa kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Bagaimana ujian yang menimpa kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana ujian yang menimpa kepada Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Ayyub, Ya'qub, dan seterusnya dari kalangan para nabi dan para rasul. Ya, ujian dan cobaan yang menimpa kepada mereka. Ya. Telah berlalu ujian-ujian yang menimpa atau dialami oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah seorang dia naam mengetahui bahwasannya jika dia diuji, ini bukan khusus dia saja yang diuji. Sudah berlalu orang-orang terdahulu diuji. Nah. Fayuwattin nafsahu wa yasbir. Nah. Sehingga ketika dia mengerti, faham, nah, bahwasannya bukan hanya dia yang diuji, ya. Maka dia sabar. Hendaklah dia sabar ketika diuji, wa yantadir al-faraja minallahi ta'ala, dan hendaklah dia menunggu kelapangan atau jalan keluar. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang diuji dengan ujian, cobaan, hendaklah dia meminta jalan keluarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersabar dan menunggu faraj. Nah, menunggu jalan keluar dan kelapangan dari Allah Azza wa Jalla. Wal akibata lil muttaqin, dan akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan secara ringkas ya, tentang masalah sabar. Dan pembahasan sabar ini pembahasan yang panjang. Ya. Tentang makna sabar, tentang jenis-jenis sabar, sabar terbagi menjadi 3 macam ya. Kemudian kaitan antara sabar dengan syukur ya. Nah, kemudian apa yang harus orang lakukan ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, dan seterusnya dari pembahasan-pembahasan tentang sabar ya. Nah, namun insyaallah pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan tambahkan beberapa faedah tentang masalah sabar dan juga tentang kaitan antara sabar dan syukur. Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.